Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahdatul Qulubil Abrar wa Qurratul Uyunil Akhyar bi Syarhi Jawamil Akhbar. Pada waktu yang lalu kita telah selesai tentang pembahasan tentang masalah takdir, dan kita telah baca hadis yang ke-10 di mana beliau Syekh Abdul Rahman Nasr Al-Si'di rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan dakwah, ya, kepada petunjuk dan celaan menyeru mengajak kepada kebatilan. Beliau membawakan hadis dalam hadis yang ke-10, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min al-ithm mithlu asa man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'an rahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengajak kepada petunjuk, menyeru mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri misli ujurin man tabi'ah, bagi dia, maka bagi dia pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan tidaklah mengurangi hal itu dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang dia mengajak menyeru kepada kesesatan, maka bagi dia dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min adzamin syai'an, dan tidaklah mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Rahu Muslim. Di dalam hadis ini, sebagaimana telah diberikan judul di sana, dijelaskan tentang keutamaan berdakwah, dan juga di sana pula sebaliknya dijelaskan celaan seorang mengajak kepada kebatilan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Salim Saimin rahimahullah, tentang kedudukan dakwah ilallah azza wa jalla. Bahwasannya ad-da'wah atau maqamu dakwah ilallah maqamun azim. Kedudukan dakwah ilallah, mengajak seorang ke jalan Allah kepada kebaikan, adalah kedudukan yang sangat besar. Wa martabatun aliyah, bahkan tingkat yang paling tertinggi. Iya. Bahkan dikatakan, nah, sebagaimana antum pelajari dalam salah satu usul ketika mempelajari tentang masail yang wajib bagi seorang untuk mempelajarinya, diantaranya apa? Ad-da'watu ilaih. Maka di sana dikatakan dakwah adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Nah, dan juga karena dikatakan maqam yang azim, marbatun aliyah, tingkatan yang paling tertinggi. Kenapa? Li'annahu maqam safwatun khalqillah ta'ala min rasul kiram wa khulafa'im rasyidina alladzina khalafuhum fil ilm bil haq wal amalu bihi wa dawatu ilaih. Dan karena dikatakan dakwah itu adalah merupakan maqam yang sangat besar, yang sangat agung, dan tingkatan yang paling tinggi, karena dakwah adalah tempat maqamnya na'am pilihan makhluk Allah azza wajalla dari kalangan para rasul al-kiram, dan juga maqamnya khulafa'ur rasyidin. Nah, di dalam ilmu tentang kebenaran, beramal, dan di dalam berdakwah. Nah, maka dikatakan di sini dakwah itu adalah maqam yang sangat besar. Yang berbahagialah seseorang yang dia bisa melaksanakan atau melakukan seperti yang dianjurkan oleh beliau Syekh Muhammad rahimahullah. Seorang wajib mempelajari empat masail, yaitu dakwah ilallah azza wajalla. Yang namanya dakwah atau kewajiban dakwah, iya, dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rasul, dakwahnya para sahabat, khulafa'ur rasyidin yang diikuti para ulama a'immah, adalah dakwah ilal iman billah. Dakwah menyeru, mengajak seorang kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada akidah yang lurus, yang selamat. Maka dengan demikian akan terbentuk adanya keyakinan yang memutus ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi orang-orang yang yakin. Ini dengan adanya dakwah, mengajak kepada seorang untuk beriman, berakidah yang salimah, sehingga lurus niatannya, ikhlas beribadahnya kepada Allah, sehingga tidak adanya ketergantungan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah. Dan juga dakwah tersebut adalah dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak beribadah kepada Allah saja. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, kemudian diputus padanya bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kalau tadi kaitannya dengan keimanan, keyakinan kita secara pribadi, kemudian yang berikutnya diwujudkan dalam ibadah, beribadah ketika dia melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita seru kepada mereka manusia seluruhnya. Kemudian juga dakwah ini adalah mengajak seseorang kepada jalan siratal mustaqim, agar mereka mengikuti jalan yang lurus ini, yaitu jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, daripada kalangan siddiqin, dan dari kalangan syuhada dan salihin, yaitu mengikuti jalan yang lurus, jalan yang sampai membantu hamba-hamba Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adanya maslahat dunia dan agama mereka. Maka dengan kita mengajak mereka ke jalan siratal mustaqim, adalah memutus jalan-jalan yang diada-adakan. Memutus jalan-jalan yang menyesatkan mereka dari perkara-perkara bid'iyah, bid'ah. Nah, yang diada-adakan oleh syuyukh, syekh mereka, atau juga oleh orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul hawa yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya subul, yang di sana ada adanya as-subuhat wasyahwat, yang adanya di sana adanya syahwat dan bid'ah. Iya, yaitu jalan-jalan yang dihadang di depannya para syaitan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan terpisah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dakwah ini adalah dakwah mengajak kepada makarimil akhlak. Dakwah ini adalah dakwah mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa masinil a'mal, amalan-amalan yang baik, menjaga hak, melakukan keadilan di antara manusia, memberikan kepada orang haknya masing-masing, dan menduduki kedudukan, menempatkan kedudukan orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ini dakwah, ya, yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah adalah merupakan makom yang sangat besar. Makanya di sana sekali lagi Syekh Muhammadullah rahimahullah makanya menyebutkan di dalam arba'atu masail, di antaranya apa? Ad-da'wah ilaihi, yaitu berdakwah kepada ilmu, yaitu berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sana disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah tentang hukum dakwah. Lalu apa hukumnya? Kalau dakwah itu adalah merupakan maqam yang sangat tinggi, dakwah adalah tingkatan yang tertinggi dan paling besar, apa hukumnya? Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, nah, tentang hukum ad-da'wah ilallah. Penjelasannya sangat panjang, ya, nanti antum bisa baca sendiri di dalam kitab, yaitu wujub da'wah ila ilallah wa akhlaqu du'a. Di sana dijelaskan, ya, kita ringkas di sini. Yang pertama adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Penjelasannya oleh beliau, nah, wasar al ulama anna da'wah ilallah aja wajal fardun kifayah bin nisbati ilal aqtar allati yakumu fi'a du'a. Ya, fardu kifayah kaitannya dengan penjuru dunia, di mana di sana adanya para dai-dai yang melakukan dakwah padanya. Maka kullu qatratin wa kullu iklim yahtaju ila da'wah. Setiap masing-masing penjuru yang ada di dunia ini, di bumi ini, butuh padanya ad-da'wah, butuh kepadanya kesemangatan di dalam dakwah. Maka hukumnya fardu kifayah idza, ini syaratnya, idza qama biha man yakhfi saqata 'anil baqin, dzalikal wajib, wa sarat da'wa fi haqqil baqin sunnatun muakkadah. Dia fardu kifayah apabila ada orang yang melakukannya. Siapa? Man yakhfi, orang yang mencukupi. Iya, artinya mencukupi syarat-syaratnya di dalam dakwah. Maka gugurlah bagi yang lain akan kewajiban itu. Dan jadilah dakwah pada hak yang lainnya sunnatun muakkadah. Ini kata beliau, amalan salihan jalilan, dan termasuk amalan soleh yang mulia. Kemudian bagaimana kalau tidak ada? Iya, yang berdakwah di sana pada satu daerah, kalau iklim itu bahasa Indonesianya apa ya? Iklim itu maksudnya apa? Kalau iklim kan cuaca. Oke, bahasa Arab itu iklim satu daerah. Satu daerah yang ada di masing-masing tempat. Tidak ada yang melakukan dakwah. Apa hukumnya? Iya, aw ahlul qatar muayyan bidawa ala tamam, atau pada penjuru yang ada di dunia ini yang tertentu tidak ada yang menyeru secara sempurna. Tidak ada dakwah di sana. Sara al-ithmul aman, maka jadilah iya. Nah, dosa seluruhnya. Misalnya di sebuah pulau, misalnya di sini ada satu pulau enggak ada yang dakwah di sana. Iya. Maka dosa seluruhnya. Iya, dosa seluruhnya. Wa sara wajib 'alal jami', maka wajib pada semuanya. Misalnya di sini di Cilegon ini enggak ada yang dakwah misalnya. Dosa semuanya. Iya, dosa semuanya sampai ada yang dia melakukan dakwah tersebut. Nah, wa 'ala kulli insan ayaquma bidawa bihasbi taqatih, dan wajib atas seseorang untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Iya, wa imkanatih, dan sesuai dengan kemungkinannya untuk dia melakukan dakwah. Kalau tidak ada yang melakukannya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, kalau di waktu kita sekarang ini mudah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam dakwah. Bisa dengan cara tulisan-tulisan, bisa sekarang dengan adanya radio streaming. Iya, masya Allah luar biasa. Nah, maka tentunya kesemangatan dakwah itu lebih iya ditingkatkan. Apalagi sekarang ada Android, ada aplikasi, ada dakwah dengan tulisan-tulisan, apalagi dengan adanya medsos, adanya WA untuk apa? Wasilah dakwah. Nah, demikian. Iya. Kemudian hukum berikutnya, waqad yakunu dzalika fardhu 'ain idza kunta fi makan laisa fihi man yu'addi dzalika siwak. Terkadang jadi fardhu 'ain ketika engkau berada di satu tempat, berarti kita mengetahui ilmu. Ketika ada di satu tempat, kita mengetahui ilmu. Nah, dan tidak ada orang yang melakukan dakwah kecuali diri engkau. Maka wajib bagi dia untuk melakukan dakwah seperti amar ma'ruf nahi mungkar, dan hukumnya jadi fardu ain. Nah, bagi dia demikian. Kalau bagi yang lain berarti kalau ada dia fardu, jadi fardu kifayah. Tapi ketika dia mampu, punya kemampuan, yang mengerti masalah tauhid misalnya siapa? Diri kita. Maka kita wajib di tempat itu yang berdakwah sesuai dengan kemampuan diri kita. Nah, jadi dakwah itu bukan hanya oh ustadz aja yang dakwah, yang apa istilahnya, nah menyampaikan ilmu, sedangkan kita untuk diri kita sendiri, enggak. Iya, arba'ul masail yang kita pelajari dalam salatul usul, demikian yang dimaksud oleh beliau, yaitu kita masing-masing, nah yang mempunyai mengetahui ilmu tentang tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Nah, kemudian juga bid'ah-bid'ah khawarid, bid'ah-bid'ah rafidah, harus disampaikan kepada masyarakat. Siapa yang tahu? Kita. Maka kita wajib ya untuk menyampaikannya. Nah, ada kewajiban pada diri kita. Kenapa? Karena kita mengetahui. Apalagi terlebih-lebih dijelaskan oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullah, ketika al-munkarat banyak. Iya. Sedikitnya da'i kemudian indal qassatul munkarat wa inda ghalabatil jahlah kahalina al-yum, maka takunu da'wah fardu 'ain ala kulli wahidin bihasbi taqatih. Iya, ketika para da'i-da'i itu sedikit, kemudian banyaknya mungkarat, kemungkaran-kemungkaran, maka kemudian juga meratanya kejahilan seperti keadaan kita hari ini, kata beliau. Ini ditulis sebelum beliau meninggal. Lah, sekarang bagaimana? Ketika keadaan pada zaman itu, beliau mengatakan ketika banyaknya mungkarat, sedikitnya para dai, dan banyaknya kejahilan seperti keadaan hari kita ini, maka dakwah hukumnya fardu ain bagi setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ana mampunya hanya bisa nyumbang harta, sumbangkan harta untuk dakwah. Ana hanya bisanya nulis di WA, iya. Nulis di WA, silakan. Ana bisanya nyampaikan majalah, sampaikan majalah itu. Wajib hukumnya bagi kita ketika terjadinya apa? Banyaknya mungkar, terlebih-lebih di masa-masa fitnah sekarang ini. Wah, lagi musimnya teroris. Nah, kita semangat menyampaikan kepada masyarakat. Nah, dan juga tentunya di sana adanya bayan untuk menjelaskan siapa diri kita. Kita bukan seperti mereka. Terlebih lagi para ummahat yang sedang gencar-gencarnya diisukan bahwasanya yang teroris itu cadar. Maka di sana kita menjaga, nah, untuk berakhlak yang baik, tetap berhubungan dengan masyarakat, tidak eksklusif, kemudian mencairkan kecurigaan masyarakat, menunjukkan siapa kita. Kita adalah Ahlus Sunnah yang berjalan di atas Sunnah Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang teroris adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang agama Allah. Iya, ingin masuk surga tapi jalan pintas. Ada ya zaman sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, maka jelaskan kepada mereka bahwasanya kita adalah bukan bagian dari mereka, dan mereka pun bukan bagian dari kita. Maka dakwah wajib bagi kita. Dan keutamaannya tentunya telah disebutkan di dalam kitab yang antum punya, yaitu diantaranya adalah mendapatkan pahala orang, semisal orang yang mengikuti kita. 6. Seseorang yang mengajak kebenaran, menjelaskan al-khair, kebaikan kepada orang lain, kemudian diikuti, maka pahalanya 6. akan kita dapati sesuai orang yang mengikuti apa yang kita ajarkan atau apa yang kita serukan. Iya. Dan juga di antara keutamaan dakwah ilallah atau dakwah ilal huda dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amalan salihan wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang ahsana qawlan. Siapakah orang yang paling terbaik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan sungguhnya aku adalah orang yang muslim yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu misalnya ada yang dia pernah masuk ke dalam kelompok-kelompok hizbi, semangat dakwanya. Iya, menyampaikan dakwah ke sana kemari keliling. Loh, kenapa sekarang kita tidak semangat di dalam menyampaikan kebenaran? Nah, bisa jadi adanya tersebarnya bid'ah. Kemudian juga banyaknya fitnah-fitnah karena akibat malasnya kita untuk berdakwah. Malasnya kita untuk menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran ini. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sehingga fitnah itu menimpa kita merata. Maka dengan demikian mari kita meningkatkan semangat untuk mengajak mereka lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Untuk ta'lim, untuk mengaji, ya, dan juga menunjukkan sikap kita yang berakhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga dakwah. Kemudian keutamaan dakwah yang lain yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah bahwasanya dakwah adalah min ahamul qurbat, termasuk amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa min afdalit ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling utama. Dan fi ahliha fi ghayah min asyraf wa fi arfa'il makana. Orang yang melakukan dakwah maka dia telah mencapai puncak kemuliaan dan ketinggian tempat. Iya. Dan pemimpin mereka adalah para rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dan disempurnakan oleh rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ke-108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak menyeru ke jalan Allah di atas basirah, aku dan orang yang mengikutiku. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak menyeru ke jalan Allah di atas basirah. Kemudian menjelaskan demikian pula ana attiba'ahu kadzalik. Demikian pula para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian menunjukkan keutamaan dakwah bahwasannya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Ad-du'at ila sabili ala basirah. Iya. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid bahwasannya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya adalah para da'i ila Allah ala basirah. Mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para da'i. Da'i yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Apa itu basirah? Yaitu ilmu tentang apa yang ia seru dan tentang apa yang dia larang. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah azza wajalla. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya, sudah berapa tadi? Yang tadi pertama, iya, mendapatkan pahala semisal orang yang mengikutinya. Yang kedua, termasuk orang yang paling terbaik ucapannya. Yang ketiga, termasuk iya, pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yaitu hadis yang antum ma'ruf ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Maka demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang bika dengan sebab engkau, iya, satu orang, khairul laka min humrin na'am, lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Unta merah adalah kendaraan yang paling termahal. Kalau zaman sekarang apa mendingannya? Limusin kali ya. Nah, limusin murah apa mahal? Nah, atau apa yang antum tahu? Nah, demikian. Ini tentang keutamaan dakwah ilallah. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, nah, bahwasanya uluman 'alima 'ilman lawajahul muta'alim ila sulki tariqati yahsulu lahum fihi fiha ilmun fahuwa da'i ilal huda. Maka setiap orang yang dia mengajarkan ilmu, walaupun dari sisi hanya mengajarkan, maka dia telah menempuh jalan di mana menyampaikan kepada mereka ilmu, maka dia termasuk da'i ilal huda. Seperti itu juga tadi, kita enggak bisa ya berbicara di depan umum menyampaikan ya khutbah-khutbah yang menyampaikan menyebarkan dengan majalah, itu pun termasuk kita dikategorikan du'a ilallah, termasuk dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di sini, wa qulu man da'a ila amalin salih yata'allaq bihaqqillah aw bihuqul halaq al'ama wal khassa fa huwa da'i ila al-huda. Maka semua orang yang dia mengajak untuk beramal saleh, ya, yang kaitannya dengan hak Allah atau yang kaitannya dengan hak-hak makhluk secara umum atau secara khusus, maka dia pun dikatakan da'i ila al-huda. Da'i yang menyeru kepada petunjuk. Demikian pula, wa qulu man abda nasiha diniyah aw dunyawiyah yatawasalu biha ila ad-din fa huwa da'i ila al-huda. Setiap orang yang dia menampakkan nasihat, baik dia memberikan dengan majalah, buletin, sama saja, maka ya, nasihat agama atau nasihat dunia yang bisa dunia itu menyampaikan kepada agamanya, maka dia termasuk menyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang hukum keutamaan daripada dakwah ilallah, selanjutnya adalah tentunya seorang dai hendaknya dia mempunyai adab-adab di dalam berdakwah atau syarat-syarat adab yang harus kita miliki di dalam mengajak orang kepada petunjuk. Duhurnya jam berapa? Hah? 55:50, yang mana yang benar nih? Ada yang 54. Pokoknya jam 12 kurang gitu ya. Nah. Iya kan? Nah. Iya. Akhlak yang harus dimiliki oleh seseorang dai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Zain rahimahullah dan juga oleh Syekh bin Bas rahimahullah sama. Yang pertama adalah al-ikhlas. Nah, untuk ikhlas di dalam berdakwah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang ad-da'i. Bahkan kata Syekh bin Bas rahimahullah, ikhlas wajib ala da'iyah. Wajib bagi seorang da'i. Hendaknya dia mengikhlaskan di dalam dakwahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yuridu riya wala sum'ah. Jangan dia berniatan ingin mendapatkan apa dilihat orang atau ingin tenar didengar atau ingin mendapatkan secara enas, ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam surat Yusuf tadi di dalam ayat ke-108, apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru ke jalan Allah. Artinya kalau kita berdakwah mengajak ke jalan Allah berarti mengajak kepada keikhlasan. Iya, bukan jalan untuk dirinya. Demikian. Dan juga bahkan dikatakan tadi, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Orang yang terbaik adalah yang dia menyeru ke jalan Allah. Maka dari sana bahwasanya dakwah hendaknya dia lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Muhammad Salim Saimin rahimahullah, "Fal ikhlasu da'i fi da'watihi lillahi ta'ala amrun muhim binisbati linnajahihi fiha wa thawabuhu 'alaiha." Naam. Ikhlasnya seorang da'i di dalam berdakwah kepada Allah, perkara yang sangat penting sekali. Kaitannya dengan apa? Keselamatan dia, kesukseskan dia di dalam berdakwah. Dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Amma in qusida mura'atun nas bidzalika aw arada syai'an minad dunya malan aw hajahan aw ri'asah fa'amalu habitat wa nafa'ul qalil. Adapun kalau tujuannya ingin diperhatikan oleh manusia atau ingin sesuatu dari perkara dunia, harta atau kedudukan, atau ingin dijadikan tokoh, iya, menjadi pimpinan, maka amalannya hancur dan manfaatnya hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-15 dan ke-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan tunaikan untuk mereka. Iya, amalan-amalan mereka di dalam dunia dan mereka di dalamnya la yubkhasun. Iya, tidak beruntung. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kecuali api neraka. Amalannya hancurlah apa yang mereka perbuat di dunia dan batillah apa yang mereka lakukan. Makanya dijelaskan di dalam Fathul Majid, di dalam syarah Fathul Majid, Syekh Sulaiman di dalam ta'liqatnya, atau Abdurrahman Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad rahimahullah, menjelaskan tentang ya, bedanya antara da'i ilallah dan da'i ila nam, ila dunia atau riasah. Saat panjang beliau jelaskan, kita bacakan di sini. Kata beliau, menukilkan dari ucapannya Syekh Muhammad Lahab rahimahullah, wal farqu baina hubul imamah wa da'wati ilallah. Apa bedanya nanti saya ingin menjadi pemimpin di dalam masalah agama? Dan apa bedanya ingin cinta riasah, ingin ditokohkan? Wal farqu baina ta'zim amrullah wa nusullah. Bedanya itu sama antara mengagungkan perintah Allah dan nasihat karena Allah. Dan juga wa ta'dibun nas wa sa'a fi haddiha. Beda dengan mengagungkan dirinya, berusaha untuk mendapatkan bagian untuk dirinya. Walaupun itu bentuknya pujian, walaupun bentuknya itu muru'at, perhatian dari mad'u atau dari manusia. Iya. Demikian. Wa inna an-nasih lillah muhibbun lah yuhibbu ayyuta' rabbuhu fala ya'sa. Wa an takuna kalimatu hiya al-'ulya wa an yakuna dinu kulluhu lillah. Wa yakuna al-'ibad mutamatsilina awamiril mujtanibina nawahi. Orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang menasihati karena Allah, cinta karena Allah. Dia senang kalau Rabb-nya ditaati. Iya, tidak dimaksiati. Dan dia senang kalau kalimat Allah itu tinggi dan agamanya semuanya karena Allah. Dan dia senang kalau hamba-hamba Allah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Walaupun dia dikucilkan, walaupun dia tidak mendapatkan pujian-pujian dari manusia yang dia ajak, walaupun dia tidak diperhatikan, istilah kasarnya dicuekin gitu. Ana sudah ngajar capek-capek tapi dicuekin, enggak peduli. Yang penting dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan ini kita singkat saja. Iya, orang yang dia talabal riyasah. Nah, fa inna talabaha yas'una fi tahsiliha liyanalu biha aghradihim min al-'ulu fil ard wa ta'abul qulubu lahum wa mailuhum ilaihim wa musa'adatihim lahum 'ala jami'i aghradihim ma qawnihim 'alina 'alaihim qahirina lahum. Iya, beda dengan orang yang dia mencari riasah, ingin ditokohkan. Kalau istilah wong Jawanya diuwongkan, ya apa, diorangkan, dijadikan orang nomor satu. Iya, beda. Maka tuntutannya adalah dia berusaha untuk mendapatkannya, yaitu untuk memperoleh bagian-bagian dunia. Ya, dia menyeru ke jalan Allah. Iya, tapi ada di balik itu dia ingin mendapatkan apa? Perhatian. Ingin mendapatkan tujuan dunianya. Iya, misalnya ingin dijadikan orang yang nomor satu, ingin dijadikan sebagai apa? Sebagai tokoh. Nah, ingin dijadikan panutan. Nah, ingin dapatkan pujian seperti itu. Dari ketinggian di muka bumi atau adanya pengabaian hati kepada mereka, atau adanya kecenderungan jiwa kepada mereka. Nah, dan ingin mendapatkan, membantu mereka pada semua tujuan-tujuan mereka. Demikian. Ini adalah talabur riyasyah. Bisa antum baca di dalam kitab Syarah Fathul Majid halaman ke-70. Tapi di sini cetakan Ibnul Hajim. Ya. Karena dari cetakan yang ada di Indonesia enggak lengkap, ada yang sakot. Ya, cetakan yang lengkap di antaranya adalah Ibnu Hajar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang adab atau akhlak-akhlak dai yang harus kita hiasi diri kita dengannya, sehingga kita menjadi para duat dai yang mengajak di jalan Allah, yang sukses. Sukses kita dakwahnya diterima dan juga mendapatkan pahala dari Allah, terbebas dari segala tujuan-tujuan yang itu adalah tujuan dunia yang hanya dirasakan di dunia dan sedikit manfaatnya. Nah, kita terbebas darinya ketika kita memiliki adab-adab atau syarat-syarat sebagai dai ilallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang ana bisa sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.